السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، wa ikhwan talabah rahimani wa rahimakumullah. Nadkhul al-an fi kitab al-buyu'. Kitab al-buyu'. Wa qad qulna anna al-kitab bima'na madha? Jam'u al-abwab. Kumpulan bab-bab disebut kitab. Min katibah, yang maknanya adalah pasukan atau kumpulan sesuatu. Kitabul buyu' berarti kumpulan bab-bab tentang jual beli. Wal buyu' jam'ul bay', jam'un lil bay'. Buyu' bentuk jamak dari al bay'. Wal bay' masdarun. Bay' adalah masdar. Wal masadir la tujma, sedangkan masadir tidak dijamakkan. Mengapa kau di sini al bay' dijamakkan menjadi buyu'? Padahal mestinya yang namanya masdar tidak dijamakkan. Walakin jumi'a limulahadhati ikhtilafi anwa'ih, tetapi dijamakkan dari sisi jenis-jenisnya yang berbeda-beda. Adapun dari sisi al-bay', semuanya bay'. Yani jual beli model apapun itu al-bay'. Maka semestinya cukup dengan kitabul bay'. Karena al-bay' mencakup seluruh bentuk-bentuk jual beli. Mengapa dijamakkan? Jumi'a limulahadati anwa'ihi. Dijamakkan karena melihat sisi jenis-jenisnya yang banyak. Bentuk-bentuk jual beli yang berbeda-beda. Baik. Ta'rifuhu. Ta'rif, yakni definisi. Definisinya, lughatan secara bahasa, akhdhu syai'in wa i'ta'u syai. Baik, secara bahasa maknanya adalah mengambil sesuatu atau memberikan sesuatu. Yang biasanya orang memberikan sesuatu atau mengambil sesuatu mesti menjulurkan tangannya. Sah? Mesti menjulurkan tangannya. Hakadha. Ini yang disebut dengan ba'. Masih ingat ukuran-ukuran satu hasta, satu jengkal, satu depa. Kalau sekian, apa namanya? Ba'. Ada ba'. Yang ini? Naam. Shibr. Shibran bishibrin. Sejengkal demi sejengkal. Barakallahu fiikum. Sehingga disebut bay' karena seseorang mengambil atau memberi mesti akan menjulurkan ba'ahu, akan menjulurkan lengannya. Faqad akhaduhu minal ba'. Mereka mengambil istilah bai' dari kata ba'. Alladhi yumaddu. Ba' yang dijulurkan, lengan yang dijulurkan. Imma liqasdi shafqah aw litaqabud. Sama saja apakah karena tujuan shafqah, berjabat tangan, atau tujuan mengambil dan memberi. Mesti menjulurkan tangannya. Karena jual beli biasanya yang ini menyerahkan barangnya. Dengan cara yamuddu ba'ahu, menjulurkan lengannya. Nih, yang menerima barang tadi memberikan uangnya atau alat tukarnya dengan yamuddu ba'ahu, juga menjulurkan ba'ahu. Baik. Hada wahid. Wasani, biasanya orang jual beli setelah selesai ada jabat tangan dengan tujuan kesepakatan. Kalau gitu kita sepakat, saya jual, saya beli. Ketika berjabat tangan, sama yamuddu ba'ahu, juga menjulurkan lengannya. Maka dalam jual beli mereka saling menjulurkan lengannya, imma lisafqah wa imma li akhdil asya. Baik. Imma litaqabud alal ma'qudi 'alaiha. Bisa jadi untuk menerima, menggenggam apa yang sudah disepakati dalam jual beli. Minal samani wal musman. Minal samani wal musman. Saman harganya, musman barangnya yang dihargai. Walafdul bay', ini masih lughatan ya, masih secara bahasa. Walafdul bay' yutlaq ala syira'i aydhan. Perhatikan, dalam bahasa Arab kalimat bay' bukan hanya membeli tetapi juga menjual. Al-bay' mengandung makna bay' wa syira'. Jual dan beli disebut bay'. Sama dengan asyira', mengandung makna bay' dan mengandung makna syira'. Hadza minal abdad. Hadza minal abdad. Satu kalimat yang memiliki makna dua berlawanan. Terus bagaimana membedakannya? Yang dimaukan menjual atau membeli, membedakannya dengan alat bantu atau kata sambungnya. Sama dengan raghiba, memiliki makna menyukai dan membenci. Satu kata. Ini keistimewaan bahasa Arab. Satu kata bermakna mencintai dan bermakna membenci. Raghiba. Tergantung kata sambungnya. Kalau dalam raghiba kalian sudah sering dengar, faman raghiba an sunnati, mana maknanya benci. Siapa yang benci pada sunnahku. Tetapi waman yarghab kada wa kada, maknanya menyukai. وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَهِيمِ, siapa yang benci pada millat Ibrahim, pakai an. Tetapi رَغْبِبْتُ الزَّوَاجِ, apa maknanya? Aku ingin nikah. أَنْتَ تَرْغَبِ الزَّوَاجِ. نَعَمْ أَنَا أَرْغَبِ الزَّوَاجِ. بَرَكَ اللَّهُ فِيكُمْ. Berarti رَغِبَ bermakna حُب, mahabbah, وَأَيْضًا bermakna بُغْد, dengan dibedakan an. Ini juga sama. Bay' bermakna menjual. bi'tuhu laka. Apa makna bi'tuhu lak? Aku jual benda itu kepadamu. Tetapi kalau bi'tu minka hadha syai, aku membeli darimu. Hati-hati. Kalian akan menterjemahkan, entah menulis buku atau menulis risalah atau engkau membaca kitab, pasti akan menterjemahkan. Jangan salah terjemahan, bahaya. Apalagi yang ini, cinta jadi benci, benci jadi cinta, jauh sekali. Bi'tu minka hadha, aku membeli darimu, itu maknanya. Tetapi kalau bi'tuhu lak, aku jual kepadamu. Taib. Demikian pula ishtaraitu minka hadha, maknanya aku membeli. Tapi kalau syaraituhu, aku jual. Taib. Wa hadha min al-adad, barakallahu fikum. Lakin idza atlaqa al-ba'i' fal mutabaddir ila dhihni annahu badala as-sil'ah. Tetapi kalau berkumpul dua-duanya, kalimat bai' dan syira', bai'in wa syira', maka maknanya bai' adalah menjual, maknanya syira' adalah membeli. Atau ketika kita memakai kata bai', yang langsung terpahami di benak kita adalah membeli, menjual. Tetapi kalau secara itu, yang langsung terpikir di benak adalah menjual. Tetapi sesungguhnya dua-duanya memiliki dua makna sekaligus. Barakallahu fikum. Idza utliqal ba'i', kalau mutlak begitu saja disebut dengan kalimat bai', maka maknanya penjual. Al-mutabadir ila dihin, yang langsung terpahami di benak kita, annahu badala sil'ah, bahwa dia menawarkan sil'ah, menawarkan barang dagangan untuk dijual, itu bai'. Amma ta'rifuhu syar'an, tadi masih berbicara bahasa. Adapun definisinya secara syar'i, fahuwa mubadalatu malin bimalin liqasdi tamalluk bima yadullu alaihi min siyaqil qawli wal fi'l. Harus lengkap. Namanya definisi, harus lengkap. Kalau yang di atas tadi bisa diringkas. Apa itu baik secara lughatan? Hah? Lughatan? Minal ba'a. Kalimat minal ba'a ay akhad wa i'ta. Itu asal katanya. Tetapi ketika sudah dibahas dalam syariat abwabul buyur, maka sudah bermakna dengan makna syar'i, yaitu mubadalatu malin bimalin liqasdit tamalluk bima yadullu alaihi min siyaqil qawli wal fi'l. Tidak bisa dikurangi, enggak bisa diringkas. Mengapa? Karena yang namanya definisi jami' mani', jami' mengumpulkan anggota-anggotanya, mani' mengeluarkan yang bukan anggotanya. Baik. Baik, kita lihat sekarang. Mubadalatu malin bimalin. Kalimat mubadalah, kalau tidak ada mubadalah, bukan baik. Kharaja minhu mada? Kharaja minhu al-hibah, hadiah. Mengapa? Tidak ada mubadalah, tidak ada pertukaran. Saya memberikan ini buatmu, selesai. Hal hadza baik? La. Limadha? Tidak ada mubadalah. Harusnya kalau jual beli mubadalah, aku berikan ini untukmu, kamu memberikan itu untukku. Baik. Maka dengan kalimat mubadalah, kharaja minhu madha? Al-hibah wal-hadiyah wa amsaluhu. Malin bimalin. Malin bimalin. Harta dengan harta. Kharaja minhu madha? yang bukan harta. Apa contohnya? Ada pertukaran bukan harta? Ada. Seperti ketika ketemu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada, dia memberikan, ini memberikan. Apakah itu jual beli? Bukan. Menyampaikan ucapan dengan ucapan. Dia memberikan satu ucapan, dia membalas dengan ucapan lain. Bukan itu pertukaran. Tetapi apakah jual beli? Bukan. Karena bukan malin bimal. Harus dengan harta. Kharaja minhu. Nah, pertukaran ucapan, pertukaran jasa, atau balas budi. Ya, istilahnya balas budi. Dia pernah berbuat baik padaku, aku akan bantu dia. Ini bukan jual beli. Barakallahu fikum. Berarti harus harta. Apakah uang termasuk harta? Naam. Apakah emas perak termasuk harta? Naam. Apakah barang-barang yang kita miliki termasuk harta? Nah, semua yang berharga, ya berarti mahal. Liqasdit tamalluk. Dengan tujuan memiliki. Berarti barakallahu fikum yang namanya jual beli harus ada perpindahan kepemilikan. Yang ini misalnya kolam ini saya jual kepadamu, maka setelah terjadi akad jual beli, pena ini yang tadinya milikku menjadi milikmu. Dan uangmu yang kamu berikan kepadaku yang tadinya milikmu jadi milikku. Pertukar kepemilikan. Kharaja minhu madza? Ini namanya definisi, mengeluarkan apa yang bukan anggotanya. Kharaja minhu madza? Sewa menyewa. Saya bayar. Dia berikan rumahnya. Ada mubadalah? Ada. Malin bimal? Betul. Malin bimal. Hartanya mal, rumahnya juga mal. Lekas ditamalluk? Oh tidak. Jangan dimiliki. Ini tetap rumah saya. Kamu pakai saja setahun dua tahun. Setahun 1 juta, 2 tahun 2 juta. Apa kita jual beli? Beda. Ijar, lain lagi nanti pembahasannya. Liqasdit tamalluk. Kalau jual beli, berpindah kepemilikan. Bima yadullu alaihi min siyagil qawl. Dengan sesuatu dari bentuk-bentuk akad. Apakah dengan ucapan atau dengan perbuatan. Jadi kalau tidak sengaja, tidak masuk. Itu bukan jual beli. Si Fulan berdua sama temannya masuk ke masjid. Sholat. Begitu keluar, dilihat sendalnya dipakai sama temannya. Loh, kok sendal saya dipakai? Sendal dianya ada. Ya saya pakai sendal dia. Jual beli bukan? Bukan. Ada mubadalah? Ada. Malin bimal, iya. Walaupun jelek-jeleknya sendal ada harganya. Lekos kita meluk? Tidak. Atau bisa jadi, saya akan pakai seterusnya. Ya. Bima yadul alihi min siyagul qawl, tidak ada siyagul qawl, wala siyagul fi'il. Tidak ada. Maka itu bukan jual beli. Kalau jual beli itu ada kalimat saya jual dan saya beli. Saya beli ini. Dan itu. Berapa? 100 nih uangnya. Ada siyagul qawl. Ada siyag dalam bentuk fi'il. Hah? Aywa. Ya. Tunjukkan saja uangnya, masukkan ke kotaknya. Selesai. Ada siyag dalam bentuk fi'il. Wa hakadha. Maka kalimat mubadalatu malin bimalin liqasdi tamalluk bima yadul alaihi min siyagil qawli wal fi'l. Ini definisi yang lengkap, jami' dan mani'. Mani' yakni mengeluarkan semua yang bukan anggotanya. Kalau sudah ada mubadalah, harta dengan harta, dengan tujuan kepemilikan, dengan bentuk sighah, jual beli, apakah dengan ucapan atau dengan isyarat perbuatan, maka itulah yang namanya al-bay'. Mafhum? As-su'al. Sekarang pertanyaan. Apakah barter termasuk bai'? Dicek dengan definisi tadi. Apakah barter itu ada mubadalah? Ada. Dan biasanya namanya barter itu harta dengan harta. Baik, berarti benar, malin bimal. Apakah untuk kepemilikan atau sementara saja? Untuk kepemilikan. Apakah ada bentuk siyagul qawdan atau fi'il? Ada. Berarti baik atau bukan baik? Termasuk baik. Jadi jual beli itu di dalamnya ada barter. Al-baik, di dalamnya ada barter. Baik. Kenapa enggak lulus bahasa Arab? Bahasa Arabnya baik. Bahasa Arabnya baik. Aku beli gelasmu dengan pena saya. Itu beli. Bi'tu hadal ka'as bihadal qalam. Ma hukmu hadal bay'a? Setelah jelas definisinya, yang mengumpulkan anggota-anggotanya dan mengeluarkan yang bukan termasuk bay'a. Sekarang pertanyaan berikutnya, apa hukum jual beli dalam Islam? Bolehkah? Yajuzu bil ijma', yajuzu bidalil kitabi wa sunnati wal ijma'i wal qiyas. Masya Allah. Kebolehan jual beli itu sabit, jawazuhu sabit bi usulil adillatil arba'ah. Bolehnya jual beli itu sudah sabit, sudah kokoh dengan prinsip-prinsip dalil yang empat. Ada berapa usul adillah? Al-arba'ah. Thalatha wa arba'ah? Arba'ah. Yang sahih, arba'ah. Empat. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Kenapa para ulama sering menyebutnya tiga? Quran, Sunnah, Ijma'. Quran, Sunnah, Ijma'. Karena qiyas itu memiliki syarat-syarat. Bisyurutihi. Kalau enggak ada syarat-syaratnya enggak bisa qiyas. Sehingga kalau mau disebutkan empat, kitab wa sunnah wal ijma' wal qiyas bisyurutih. Wal qiyas bisyurutih. Sebab bahaya. Qiyas-qiyasan tanpa syarat bahaya. Bisa pakai qiyas-qiyas analogi. Tahu analogi? Analogi itu kias-kias akli. Bukankah ini boleh? Berarti ini juga boleh dong. Kita menjual barang atau wanita menjual barang boleh. Menjual benda boleh. Menjual tasnya menjual boleh. Kenapa kok menjual dirinya gak boleh? Kan sama-sama menjual. Dia memberikannya dengan ridho. Ini diri saya, boleh dipakai. Dan berikan hartamu untukku. Qiyas. La la la la la. Hadza qiyasun batil. Mengapa? Syarat-syaratnya tidak lengkap. Qiyas itu ada syabah, ada wajhus syabah. Qiyas itu harus dua perkara yang sama. Dua perkara yang sama. Maka kalau jual beli itu malin bimal, sedangkan manusia bukan mal. Nah itu tadi. Kharaja minhu. Maka masalah seorang wanita tidak bisa menjual dirinya. Limadza? Bukankah itu mubadalah? Liqasdi tamalluk ila akhirih. La. Karena itu bukan mal. Enggak bisa dikiaskan. Itu bukan mal, enggak bisa dikiaskan. Maka yang namanya qiyas adalah al-musyabbah wal musyabbah bihi wa wajhus syabah. Ada yang dikiaskan, yang diserupakan, ada yang serupa dengannya, dan ada sisi persamaannya. Kalau enggak ada sisi persamaannya, batalal qiyas. Akan gugur qiyas. Tayyib ma hukmu al-bay'. Yajuzu bi usulil adillatil arba'ah. Boleh dengan prinsip dasar hukum yang empat. Bil kitabi wa sunnati wa ijma'i wal qiyas bi syurutih. Yang pertama, al-kitab. Allah katakan dalam Al-Quran, wa ahallallahu al-bay'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Ini dalil dengan Quran. Dalil dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih, banyak riwayatnya dan sahih kedudukannya, mengatakan al-bayyan bil khiyar ma lam yatafarraqa, al-bayyan bil khiyar ma lam yatafarraqa. Apa al-bayyan? Al-bayyan bai' wal mushtari, penjual dan pembeli sama-sama disebut bai', sehingga hanya ditasniyah saja, dimusanna'kan al-bayyani, padahal maksudnya penjual dan pembeli. Apakah itu litaglib seperti Abu Bakar wa Umar disebut dengan Umarain? Bukan, karena memang makna bai' sebagaimana dibahas tadi, penjual dan pembeli. Barakallahu fiikum. Al-bayyan bil khiyari ma lam yatafarraqa, penjual dan pembeli bebas memilih selama belum berpisah. Selama belum berpisah. Asyahid, Nabi mengajarkan bagaimana jual beli. Berarti dalam hadis ini menunjukkan bolehnya jual beli. Ya juz. Kalau dilarang Nabi menyatakan tidak boleh. Tetapi Nabi menyatakan boleh, tetapi hak pilihnya sebelum berpisah. Coba lihat dulu barangnya. Bagus, cocok. Mau tidak mau, kurang ini, kurang itu, silakan. Sampai dia periksa lengkap, utuh, zen. Bagus, saya cocok. Harganya sekarang berapa mau kamu jual? 1 juta. Kemahalan. Ini namanya memilih. 700 saja. Udah bisa. Ini barang saya bikin susah begini, nyarinya kesana kemari, modal saya enggak segitu lah akhirnya. Sampai 800. 8,5. Tayyiblah, enggak apa-apa 8,5. Sepakat? Sepakat. Berpisah. Sudah dibawa uangnya sama pemilik barang dan sudah dibawa barangnya sama yang memberikan uang. Selesai. Ternyata berubah pikiran. Aduh, 8,5 mah terlalu murah. Enggak jadi. 8,5 mah terlalu murah. Tadi harusnya kamu bicara, sekarang sudah berpisah, selesai. Enggak ada lagi hak pilih. Paham? Berarti al-bayyani malam yatafarraqa, ini adalah penjelasan dari Nabi agar hak pilih itu ketika di majlis yang dijuluki dengan khiyarul majlis, dan ini menunjukkan jawazul bay', bolehnya jual beli. Wa nususul kitabi was sunnah fihi katsirah, dan nas-nas dari Quran dan sunnah dalam masalah ini sangat banyak sekali. Yang ketiga, ijma'. Wa ajma'al muslimuna 'ala jawazihi, dan kaum muslimin sudah sepakat atas bolehnya seluruh para ulama salafan wa khalafan. Seluruh para ulama salafan wa khalafan. Apakah para ulama yang dulu ataupun yang sekarang? Tidak berbeda. Enggak ada satu pun ulama yang berkata jual beli enggak boleh. Enggak ada. Semua menyatakan boleh. Yang keempat, bil qiyas. Wa yaqtadhihi al qiyas. Dan jual beli ini sudah seharusnya dibolehkan secara qiyas. Li'annal hajata da'iyatun ilai. Karena hajat menuntut kita melakukannya. Loh, qiyas dengan apa kalau begitu? Kan harus ada musyabbah bihi dan harus ada wajhus syabah pada semua hajiat. Pada semua hajat, apakah ada hajat-hajat manusia yang dilarang oleh Allah Taala? Padahal manusia membutuhkan, ada. Semua hajat-hajat manusia Allah Subhanahu Wa Taala izinkan. Manusia berhajat untuk nikah, tidak dilarang nikah. Manusia berhajat untuk makan, tidak dilarang makan. Puasa pun bukan dilarang makan. menunda makan sampai maghrib. Tidak mungkin ada hajat manusia dilarang. Tidak ada. Ini kias barakallahu fikum dengan semua hajat-hajat. Fala yatahassal al-insan ala ma yasajuhu idza kana biyadi ghairihi. Manusia tidak akan mendapatkan hajat-hajatnya untuk kehidupannya yang ada di tangan orang lain kecuali dengan jalan jual beli. Mau dengan cara merampas, merampok, justru lebih parah, haram. Mau dengan cara memaksa, gak bisa. Mau dengan cara meminta, tergantung keriduan orang yang punya barang. Maka satu-satunya cara adalah dengan bertukar, alias al-bay'. Udah gini aja, barang itu saya ambil, kamu saya kasih barang lain. Yang kamu butuhkan apa? Barakallahu fikum. Alhamdulillah ketika sudah ada alat tukar menggantikan emas dan perak, maka mereka memakai alat-alat tukar tersebut. Apakah alat tukar itu bernilai? Kertas enggak ada nilainya, kok mau ditukar dengan barang mahal? Ada nilainya. Karena kertas tadi bertuliskan engkau ikut memiliki emas yang ada di bank tersebut 100 ribu rupiah. Itu maknanya. Maknanya engkau ikut andil memiliki emas. Sehingga tidak sembarangan mencetak uang kecuali harus ada jaminan emas tadi. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Berarti dengan empat usul dan qawaid kita mendapatkan jawaz al-bay'. Barakallahu fikum. Atahi bihat al-qadr barakallahu fikum. وصلى الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا